Pengajian Syiah halaman 25. Secara tabah, tasawur mantastik mukaddam tasawur berkenan, karena jib-jib tasawur tidak boleh tidak padanya tasawur daripada tasawur mahkum alih. Adakala kata sawur dengan zatnya mahkum malik atau dengan satu urusan yang terbenar artinya mahkum malik. Dan yang kedua, hanjirhan benar mahkum bih menanci tasawur bizatih atau biamri salikin alik. Dan yang kelem benar tasawur hukum akun, karena tertegah hukum daripada siman yang menjahil dia nyaman akan ini akan satu daripada ini segala pekerjaan. Jadi antara mahkum alih, mahkum bih, dan hukum menyelena yang tak jahil, maka akan terjadi hukumnya. Jadi juga tasawurnya mupadam ditawa daripada tasbih. Aku para adita, sungguh telah kata kekuan, sesungguh maksud daripada materi adalah istihsalul majhulat. Yang maksud daripada ilmu materi adalah menghasilkan sesuatu yang mantau majhul. Yang hanai kuku, yang tak kuku bolehnya, tak kuku bolehnya. Makanya istihsal majhulat. Sasaran ini mantek, ini yang rupanya kita nyawa dalam mantek itu nanti dia kata kuku pulau. Jadi better ke kita nyawanya diubah dengan mantek. Yang tak kuku hari-hari adalah lardu ataupun makasih daripada ilmu mantek. Yang dikul laha dalam bulat al-awabilu bin nahwi mi'atun benda amil dalam kitab nahu tentu yang lainnya amil putra aku nahu putra aku yang itu pun tentu kan amil hanya itu pun nahu hanya itu pun wabok majhul ini majhul amil dan majhul nahu tugas kita nyawadanya berdupu amin dan berdupu nahu. Dan yang ditanya pembuatnya adalah istisal menhul dan maksud daripada ilmu matik yang ginan. Jadi yang ginan pada buka ibadah pegah baik kerja dia yang amin berdupu pokok haji amin hai amin baik mana tak balik dalam bahasa lain baik ni tak pakai kata-kata amin ibadah sudah pegah. Nyeluk pegah kepada amin ini telah pun telah amin yang adalah yang merubah baris jahil kalimat lain dalam depu merubah depu baris depu dalam baris depu depu itu kan kalimat kalimat depu disesuaikan dengan bahasa roh di lain. Tidakkan saya pergi ke pasar yang saya tak mampu itu. Baik satu suku maka dia berarti kalimat itu suku. Ini ke suku ini. Yang ini yang kalimat itu suku. Bagi katanya jadi bebas santanya oleh itu tapi bahasa di. Tidakkan saya pergi yang saya tak mampu itu. Satu suku lagi pergi satu suku. Maka kalimat satu suku. Jadi dia menggunakan bahasa orang itu dan orang maklum begini dengan buku nanti. Itu baru lagi dia pakai buku. Tapi kan katanya berarti dia putra anak dia punya. Apa kata orang yang kalimat kata orang nanti. Jadi dia maknanya boleh buka bahasa yang lagi-lagi lapangan. Jadi ada lagi kan amin adalah yang mengatur baris di akhir kalimat lagi. Maksudnya kalimat yang diatur barisnya oleh amil disebut dengan makmur. Karena bangunan lah. Jadi tadi yang menyebut kita nyonya adalah tafsir majmuah ataupun istihsal dari penjahat. Mungkin kita tafsir lah, itu tafsir majmuah. Jadi ada yang tak bahas, yang tak ucapkan, wadah tak pemukum, tabu-tabu makna tasawur keadilan, tabu majmuah yang kebenaran boleh cari. Cuman ditnan tabur ka, karena tabu teknis yang mengalami tek yang kita gunakan. Tidak banyak muda. Seperti ini, petampi tak mau pulai dalamnya. Petampi habi tak mau baperat marah. Ini adalah yang tak jaga. Jadi bahasa yang kita gunakan terserah. Yang penting afrat mu'arraf wa bihi damum dan yang ke mu'arraf benahi damum. Kita menggunakan mantek ini secara tasawur menyedasdek katanya membuktikan sesuatu baru dulu meyakini orang tentang akra yang kita nyugahnya penpungkum belum diakuinya oleh kita nyugah. Sebab yang pertama ini deh, lo udah yakin katanya. Ini lo udah kalau yakin, gimana yakin lo? Ini lo udah yakin, tinggal minta cara untuk yakin lo. Itulah yang namanya hujah. Adapun yang namanya dengan kias, dah nggak perlu. Tidak pegah pegah. Untuk jadi nggak perlu tahunya. Bulan bulan pikirnya itu bulan. Betul nyanyi pun dah walau mana. Kamu tak perlu tadi. Susunan yang lainnya yang perlainan adalah di dalam syakal pertama gunakan hak wasat sebagai wasitah untuk mengisbatkan hukum pada kubra kepada musuh orang dengan perantaraan hak wasat. Susunan yang perlainan bermula di tiap bulan itu bulin dan bermula di tiap bulin itu bulin, berarti menatiap bulan adalah bulinnya yang perlainan yang isi natijah yang kami pegang haba yang kami pegang kodrat dan wasitah antara wasapnya dengan antara hukum dengan mau hukum yang kami pegang putra perantaranya, putra alasan nyatanya mereka punya daulah yang kita nyokkan wasitah yang kami cara penyampaian ini kan berserah akhirnya yang kita gunakan ini adalah konten. Ketika haidim kamu dalam syakal pertama karena anak kuliah dua golongan biji ataupun anak kuliah pada pada kubra. Jadi tak gunakan dengan syakal yang lain yang biasanya ialah ke wasitah. Jadi keterangan tentang wasitahnya adalah yang perlu ada juga. Jadi anak perlu ya aduh syakal berulang-ulang. Jadi Ndawa akan apa yang ada yang itu juga nak balik mana nak nak dalam kejadian di mana ada membuktikan bahwa baliknya betul dan membuktikan benar baliknya apakah dengan secara syar'i ataupun secara akli. Dengan secara syar'i keberanian Rasul benar dengan Nabi dan mematik makam tercecer jalur matik benar subuh kan? Jalur yang tak tempuh jalur syar'i semata-mata anak apa katanya empat kaliah yang pernah kaliah dan kaliah kaliah yang terbina aku kias yang terbina di atas kaliah musalamah. Musalamah dan kaliah yang sama-sama ada lima walaupun akal hantur benar. Jadi menyelaginya kaliah nah tapi kan terbina masalah di atas akli. Tapi menyelaginya masalah akliah semata-mata yang akan dapat tidak jadi menggunakan dalil-dalil al-Qur'an. Nah, adanya dah ada guna. Maksudnya yang berat karena anak rasa dalam pembagian sakal-sakal anak sering digunakan. Anak ada buah bukan di mata bukunya. Jika yang kau pegang gitu. Yang dia masuk buku tanya berarti sakal pertama gitu. Mending dulu gambar. Karena sakal-sakal ini. Mereka itu memang di buat tadi yang dia. dilakukan. Jadi maksud daripada ril memang te adalah istirsal majulahnya yang berlalu mungkah menombe ilmunya mandang menganggap mantenya asing sesuatu yang nanti seberang lautan berdarah di laut. Ada yang ilmunya kubur hari-hari hingga itu inom puo atau puo tidak bahasa apa sih? Ditanya oleh Berger bahasa dengan menggunakan bahasa kita supaya yang kita lakukannya ada kaitannya dengan kita. Tapi punya bahasa yang tidak pakai bahasa lain. Ini baca kuo kenohe. Lagi bahasa fitrah pada umroh. Ya gila oh. Ini bahasa dia kau sanggup juga. Baiknya. Tapi dengan bahasa takusa, mon dalam bahasa lainnya tapi rasa dengan bahasanya kaitan dia akan tiba. Jadi nggak menanti. Ada yang terungkapkan ketika tak berhasil majbul kego, yang coba ingat nunggu kaitan dia. Yang tak pasti apabila majhulatnya bahagian daripada tasawur. Berarti cara istihsal dengan yang benar tertibul umur dari yang benarnya adalah kodul cari. Sedangkan apabila majhulat yang hasilnya adalah daripada tasdek, berarti yang dalil untuk mengisbatkan adanya hubungan dengan hujah. Jadi karena hubungan dengan hujah, hujah kodra, hujah adalah mengatur dua boh wadiyah yang dapat melazimi nadiyah. Lagi dari yang kali tak menonton kamu melazimi nadiyah. Koru katanya. Ki dalam bertingkat dalam katanya. Jadi apa mana? Ketika orang tidak mengakui tabuh fadiyah yang katanya juga. Yang fadiyahnya adalah itu jadi nadiyah. Katanya harus atret kulikut fadiyahnya kuka yang kagakui liurnya. Atret kaliah lain tempat terbina nantijah yang tak pegah penuh yang sedang dakwah tak adret kepada tabuh kaliah berikutnya yang urungnya gakui adanya sehingga adanya menjadi hujah di urungnya sendiri menyahana gakui adanya lom adret selangkah itu berikutnya lom yang tak gakui yang menjadi tangga untuk pro kepada kalian yang kedua yang adanya jadi membiasakan lagi-nya bertambah Allah karena ikut dan mantek dipelihara dihin daripada kesalahan dengan tamurah dengan tamurah di darah murah itu mana ketika kita menghubung tak akui satu kaliah ke kedua yang berarti ini tak berhasil menciptakan satu hujah. Hingga tak teliti mata, baik-baik kau teliti Pak Kaidah ni. Yang tak jelas, orang kau kampung dah boleh. Cuma putra yang kata, menonton putra tu Tareli, Laure, pertama lembugasnya, dia diakui. Kedua lembugasnya, tujuk dia diakui, dia diakui ni, maka dia diakui nanti dia putra rumah, Pak itu, kibar untuk susunan. Jadi dengan membiasakan tak turah, rupanya berhad menyohana dan biasaan gitu. Jadi adanya dengan melatih. Karena urung boleh terayu kepapai, boleh terayu kepoti. Ya, itu perlu orang yang tahu tu. Munon pugot. Tapi pugot itu hiking mengko, hiking di luar. Iga berarti mudah turun gaya olahraga yang turun. Baru itu kepapai kira ya, ika. Itu berada rudah sakit-sakit itu kaya gini yang sakit pernah orang jarak tu maksudnya menuh jarak tu tak tahu sakit cinta yang sang berjara peluh nak jarak kubut latih sehingga baru katanya sakit ini tapi tak berhasil lagi yang ada tadi jadi maksudnya tabut tanpa ada latih no jadi juga katanya adalah latih yang dasar dari pelajarannya yang kata bubunya memandung musil bila tasawur atau musil bila tasdik dan maksud daripada mantek hana lebih dari dua perkaranya Dan mencari dari luarnya hari itu yang hagai di bandara kapu mufum ureng atra yang berlum mufum di bandara berdiakui atas dan pegang ni ureng. Jadi punya berdiakui artinya is'an, artinya tasdek yang kami ucap. Punya mufum berartinya tasawur, maka yang tak pegang ni nanya korun syarik. Kami mana pernah dapat adanya kan diuruh dengan buat di balik. Kalau jari barang kita mumpung dengan minyaknya berarti sahur. Cuma satu juga kalau dicari dengan satu dua cara mumpung rujuk kalau dicari. Itu kalau tak mahu kurang tidak awal yang ini. Saya nama nanggu. Jadi yang kalau lagi yang itu membuktikan bahawa suratnya benar. Yang berarti buktinya adalah ujar pasti tafsir maju bulan atas kemudian. Bayangkan. Wal majhulu imma tasawuriyun aw tasdidiyun, dan bermula majhul itu adakala tasawuri. Majhul dibangsakan kepada tasawur atau dibangsakan kepada tasdid. Bukan majhul adalah tasawur di dalam surah Al-Qur'an. Dan majhul tasawur, majhul tasawuri guna ya nisbah. Karena makna majhul sesuatu yang belum ketahui. Sedangkan tasawur majhul, sedangkan makna tasawur adalah ilmu yang takluk dengan mufradat. Berarti na ilmu baru bukan tasawur, guna ilmu menyuhana ilmu macam tak jahil tasawur golong nalom. Tapi nyok majhul tasawuri bedanya macam majhul sesuatu, tapi sesuatunya dibangsakan kepada tasawur. Bakal dibangsa kepada tasawur karena dekedi kata kekuan itu, maka ilmunya dekut ilmu tasawur. Jadi maka ini tasawuri, bukan tasawurun. Lagi di kekuan yang jahli gitu. Maklumat jahli, berat. Maklumat jahli, kenapa maklumat jahli? Nah, ya, maju pula tasawuri. Yang baik tasawurun, tasawuri cuma alamat. Jadi majhul terbagi dua, adakala majhul tasawuri atau majhul tasdidi. Maka bermula nazar mantiki. Nazar ulama mantik adakala pada musil. Musil yang putru kepada tasawur, dan adakala pada musil ila tasdid yang putru kepada tasdid. Ini dua kabeh. Itu mengada pernah apa ilmu di nanti baik kita. Wabah kalian perleh. Yang perleh pembahasan adalah musil ila tasawur dan musil ila tasdik. Yang putruk bertanya kepada ilmu tasawur dan yang putruk bertanya kepada ilmu tasdik. Wabah jarak ilang adat dan sungguh berlakulah adat. Artinya adat mantidin, adat ulama mantik, dengan bahwa gemungan oleh mereka itu akan musil kepada tasawur akan bahwa disyarik. Jadi yang putruk kepada tasawur yang umurun maklumahnya. Jadi makna nadar tatibul umurin maklumah li ta'ati ilal maklu. Kenyal makna fikir. Jadi menyertaatunya untuk putruk kepada tasawur, maka berlaku adat dengan umurin yang taatunya nanti kaulun syarik. Kebunan kaulun syarik. Maka kebunan kaulun. Adapun keadaannya yang musil itu kaul, maka karena sesungguhnya musil pada kebiasaan itu merakap. Punya musilnya kebiasaan itu merakap. Memangi hakam tersusun daripada jenis dan pasal berakap. Hakake tersusun daripada jenis baik pasal. Jadi buat dimonggok dinamakan dari hakam, hakake, tersangka, tersangake, hari lapar. Nyo dari limonggoknya kebanyakan di murakab. Walaupun nak taboh-taboh ni bahan nakis getarih dengan khasah pekat. Ini hanya tiga ini yang hanya merakap. Tapi fil Allah juga. fil aghlab kebanyakan qaulun syarihnya adalah murakkab. Sedangkan qaulu taradufiyah akannya murakkab. Qaulu murakkab tabaan. Jadi baru muncul qaulu ketika tersusun. Padena tersusun baru muncul qaulu. Jadi namanya qaulu maknanya murakkabun. Qaulun syarih murakkab susunan kata yang dapat memberi paham kepada sesuatu yang golong dari kolom. Ringan maka itu dengan qaulun. Qaulun syarih. Ini alasan kegunaan qaulun ini. Karena qaulun sapaan makna dengan murakkabun. Bakal dikun murakkabun kepada qaulun syarih karena kebanyakan qaulun syarihnya murakkab dari beberapa kalimat. Dan adapun keadaannya itu syarih, bakal dikun syarih. Maka karena syarahnya dan idahnya qaulun akan mahiyah syekh karena dikun terang, dikuduri mahiyah sesuatu. Syarah mana syarah kan berjelas. Pokoknya antara matan dengan syarah. Jadi menyodari matan karena singkat kental bayang hukum. Bicara duduk dukung hukum li syarah. Jadi syarah melalui syarah untuk dukung hukum matan-matan. Jadi ta'rif juga tugas di mensyarah mahiyah sesuatu. Insan kental kah putra insannya duduk air insannya hayawanun natikun. Pun mutahari pun bilirada al-tafakir jilbuwa. Jadi makanya itu cari karena ji di blok mahiyah sesuatu dan dinamakan musil kepada tasdek akan hujah yang putruk dan yang kepada tasdek kegunaan hujah pakul karena siman yang berpegang ia nyaman dengannya musil ila tasdek. Karena dicok dali di atas makhluknya, ini saya dapat menggalapah mengerasi ia di atas pasang. Dicok daripada hajjah yakudju, mana ji iza galapah. Berarti mana hujjah untuk galapah. Galapah mengerasi pedalu kok. Jadi susunan dari beberapa kaliyah yang ik tak pedalu ke dali untuk mengisbatkan habal tanyo dan dapat tak pedalu masam dengan habalnya, maka kegunaan hujah karena hujah mana ini harabah pedalu. Jadi maka itu hujah ik tak pedalu hujah ik tak pedalu go. Wajibu dan wajib artinya ya taksinu bagus mendahulukan pembahasan yang pertama yaitu musil kepada tasawur, yaitu pembahasan yang kedua yaitu musil di atas T dengan sekira-kira wata. Dan balik kan? Kalau wajib, mana wajib, mana wajib. Jadi tiap taksinu, ataupun yus taksanu, bagus ke yang ke dalam pembahasan dul awai tak bahas tasawur dengan tasdek yang ke kenajinan. Karena pembahasan ada hanya tak bahas tasawur, tak bahas tasdek, betul. Tapi pada hukum memang yang mana tanpa mentasawurkan mongok mahmul mungkin terjadi tasdek. Tapi pembahasan kenjir tanpa tak bahas tentang tasawur langsung tak bahas tasdek. Maka hana wajib dalam pembahasan guna pembahasan tasawur ikut pembahasan tasdek. Tapi menyukai tabahat juga tidak boleh tasawur. Bagaimana nak menamadu apa hari itu? Jadi tidak pernah lagi jadian. Karena secara tawa anda antara tasawur mentasdek awal tasawur. Maka secara pembahasan yang juga nyanyi penasaban yang awal tak buka yang betul-betul tak buka. Bagaimana baru berada tak buka yang mana boleh. Dia tak pun buat dalam-dalam katanya dulu baru punya yang boleh tak buka. Aku tapi tak boleh. Di umri itu yang pembahasan pokok, itu yang ada jalan-jalan yang umri. Jadi makanya wayang itu kembali. Dan baguslah mendahulukan pembahasan yang pertama, yaitu musil kepada tasawur, atau pembahasan yang kedua, yaitu musil kepada tasdek dengan sekira-kira wadha. Jadi pada wadha, bertakwa tasawur daripada tasdek. Itu menyelidik dari dua makna wadha. Artinya ingin membahas wabuhnya, maka tak bawa pembahasan tasawur leh. Ingin tak temuli, bawa tak temuli tentang tasawur leh. Ingin tak temubut, bawa tak temubut tasawur leh. Yang menang mana wabah. Jadi karena tasawur mukaddam di akhir tasdik pada wadah, fali mukaddam alaihi wadahan. Maka hendak tidak berubah dengan dianya tasawur artinya tasdik secara wadah. Rukuh supaya muafakatlah wadah dengan tawar. Jadi antara wadah dengan tawar kata bahan, hidron. Wali nama kulna dan hanya tanya kamu kun atas sawuru mukaddamun ala tasdiki tawar. Jadi itu juga bahwa tasawur mukaddam atas tasdik secara tabah. Maka juga laginya. Karena sesungguh takatum tabi'i, takatum yang dibangsakan kepada tabi'i, dianya itu bahwa adalah mukaddam, mutakaddim dengan sekira-kira berhajat kepadanya oleh mutakhir dan tidak ada ia itu ilat baginya mutakhir. Jadi sesuatu yang mutakhir berhajat berleh kepada yang mutakaddim. Tapi mutakaddimnya bukan ilat. Berleh-berleh, ilatkan. Mana berleh pun, minyakannya mana aja. Tapi kenyo melalimi adati. Lagi antara syarat dan masyarut. Antara syarat dan masyarut, masyarut berleh kepada syarat. Karena tanpa syarat, masyarut mana. Tapi syarat tidak melalimi wujud masyarut. Dumna syarat mana masyarut. Nah, jadi minyakannya syarat dan masyarut mukaddam secara tabi'i. Kan adalah sebab dan musabab. Punya sebab dan musabab memang berhajat yang kedua kepada yang pertama, tapi yang pertamanya menjadi ilat bagi yang kedua. Maknanya wujud yang pertama dikehendaki wujud yang kedua. Ini bukan mukaddam mutaba. Jadi mukaddam mutaba tawakkuf yang kedua adalah yang pertama dan yang pertamanya bukan ilat bagi yang kedua. Cuma ini ada lagi nya buat tasawur kata dia tasawur yang lagi nya dengan dari sebab kepada tasdik. Nah, kata dia itu lagi nya tasawur yang mana dengan dari sebab kepada tasdik. Berarti tawakkuf tasdik di atas tasawur dan tasawur bukan ilat bagi tasdik. Amma annahu laisa ilatan lah wa zahirun. Adapun sesungguhnya amma innahu, adapun sesungguhnya tasawur tidak ia itu ilat baginya. Dia nak lahir, dia nak nak lahir. Tasawur kon ilat untuk wujud tasdik, padahal yang jelas kon. Walilah menyukur tak pegang lagi-nya. Sungguh lazim daripada husul tasawur, husul tasdik. Kami dah pegang tasawur jika ilat bagi tasdik. Menyukur kapan-kapan wujud tasawur melalui kepada wujud tasdik. Sedangkan kenyataan jika ringan. Maka engkau daruratan karena kabaduri wajib wujud maklum maklum maklum maklum lah. Karena daruri wajib wujud maklum ketika wujud ilat. Antara ilat dan maklum menyenai ilat wajib dengan maklum. Antara ilat dengan maklum ketika wujud ilat wajib guna maklum. Namanya apakah tasawur ilat bagi tasdik sama dengan menyunna tasawur wajib guna tasdik. Sedangkan kenyataan ji dumna tasawur tapi mana tasdik. Berarti tasawur bukan ilat bagi tasdik. Karena lo berarti kadilah tasawur kau ilat bagi tasdik. Mandali berhajat tasdik kepada tasawur tak? Dan adapun sesungguhnya pekerjaan berhajat kepadanya tasawur oleh tasdik, maka karena sesungguh titip tasdik hanjir han padanya tasdik daripada leboh tasawur. Untuk na tasdik hanjir han guna leboh tasawur. Ketole tasawur mahkum ali. Yang itu kata tasawurnya ada gala bizati yaitu ta'alim mahiyah ataupun dengan amrin sadikin ali. Dan yang kedua tasawur mahkum bi menanci ada kala dimuzak atau amrin salikin ali. Dan gelir tasawur hukum yang baru na leboh baru na tasdik. Pakon mana? Pakon payah guna leboh tasawur baru wujud tasdik. Lil ilmi yang putra kita ada yang cetak ke? Siap. Kering ada. Kering ada. Mak dalam dia. Nah, ada orang. pembelajaran. Baik dalam Melayu hingga dan kita satu melayu ada kan yang dua kali baru ada. Yang negara yang Malaysia, Malaysia negara kita banyak Malaysia. Ini ke hari pertama itu. Bos aku perlu nak dari berapa? Nah, dari berapa ribu kalau dari berapa ribu kali? Banyak mata negara, banyak. Yang sama ulangnya menyebut Hana dan kau, tapi Hana lalu bukan kau. Yang sudah pernah surah jinau min ilmi bintina min hukmi min man jahila ada hadihi tasawrat. Jadi ulayan bakal rendah dari ya sebenarnya karena terah dari sungai. Karena apa pun juga baru nata se benar lebok tasawur. Karena kau maklum dengan tertegak hukum daripada siman yang menjahili ia nyaman akan salah satu ini segala tasawur. Nyatanya kau maklum tidak yang hanya salah satu oleh bawa tasawur maka tasbih hanya apa ulunya. Mungkin ulunya menghukumkan benar atau salah sebelum mengerti. Ada juga mana kata Pak Marhumah. Kita ada juga kata kerana Marhumah Pak Emu. Nampaknya bukan apa-apa. Oh, terjadi bukan pakai kalau marhum mendarah pakai hanya dukung marhum hanya dukung. Ada pun di dukung marhum hanya dukung pakai. Dukung pakai hanya dukung marhum. Ini juga hanya nonton. Sedangkan makna hukum menyukum pada mujabah artinya ia mengiyakan nyolaginya. Menyebab salibat kalau laginya. Ibanjara tak pernah nyolaginya bila belum mengerti. Jika tak ada mian, dia boleh lihat surat. Dia boleh dipul dan yang mana ke mana? Ini orang yang mana? Udah itu. Bila pul lah, apa yang kenyau? Haa, mana? Jadi sebelum mengerti, tidak ada hukum. Jadi, juga tasdek berhajat kepada tasawur. Karena tanpa tasawur, tasdek tidak akan ada. Mana tasdek ini mengiyakan yang kalian tak bukanya. Jadi harus mengerti le, mengerti itulah tasawur. Kembali-balik bahasa negara itu lagi. Kadang sudah bukan hari ini tasawur terampu atau tasdek tawaku hari tasawur tanpa tasawur tidak ada tasdek. Berapa yang dihukum? Pada kejadian hari-harinya, cuma bahasa dengan hari-hari anak tak tasdek, anak tak tasawur tak balik. Karena mungkin tak bukan yang kau yang ada dihukum berapa ya? Karena apa ini om? Tawakkal kepada Allah. Wa bi hadzal kalami qad nabaha ala faidatai. Dan sabit pada ini kalam sungguh gubihe ditempu di atas dua buah faedah. Salah satu daripada dua buah faedah sesungguh istidaa tuntut tasdik akan tasawur mahkum ali. Tuntut tasdek akan yang tasdek rupai tasawur mampu ya dan yang di luar darinya tasdek menuntut adanya tasawur mahkum ali mana pernah mana oleh kau pernah jadi benaile tasawur mahkum ali benar tasawur mahkum b benar tasawur hukum baru nak tasdek sama dengan tasdek menuntut adanya tiga tasawur di belakangnya. Cok tapo-tapo. Tasdik menuntut lebih duluan ada tasawur mahkum ali. Nah, yang pertama-tama dulu benar. Sesungguh tuntutan tasdik akan tasawur mahkum ali tidaklah maknanya itu sesungguhnya tasdek menuntut ia akan tasawur mahkum alih dengan diri hakikat kan hakikat yang boleh didatik jadi han mungkin gedanya mentasdekkan sesuatu sebelum mentasawurnya sesuatu nyur tasawur yang hancurhan di belakang tasdek bukan mentasawurkan hakikat. Dia nak buat ke dah, ada dekuh hakikat sesuatu, anak boleh ni. Anak tak boleh hakikatnya, dah ada dekuh menjadi. Dia jangan ada buat, pekalan hakikat sesuatu yang baru dekuh hakikat. dia menang. Dan tahu ini dia mahu ikut untuk belajar di memang teh, nak disarankan mengetahui hakikat di memang teh. Karena hakikat ilmu mante adalah kumpulan daripada seluruh yang masalah yang ada dalam mante. Jadi mentasawurkan hakikat artinya mentasawurkan masalah mante dari A sampai D. Baru dia tabur mante. Kamu mana yang ingin cerah itu juga. Tetapi yang boleh lagi, yang boleh, oh yang boleh yang boleh. Tidaklah maknanya itu sesungguh tasdeh menunggu dia akan tasawur mahkumali dengan diri hakikat. Sehingga menjadi oleh kenyan, jikalau tidak ditasawurkan akan hakikat sesuatu, niscaya tertegaklah hukum atasnya sesuatu. Memang yang dihajar di tasdeh adalah tasawur hakikat, berarti tanpa mentasawurkan hakikat, tidak akan terjadi hukum. Balik murah, tetapi yang maksud tentunya istidra'ah adalah sesungguhnya tasdeh menuntut ia akan tasawurnya mahkum alih biwati hikmah dengan satu wajah apa saja. Yang penting benar ada tasawur. Kalau tasawur hakikat, ema adakala kata tasawurnya bikunhi hakikatihi dengan diri hakikatnya mahkum alih, ataupun dengan sahoh amrul yang terbenar jatuhnya mahkum alih walaupun bukan hakikat. Mbak Haji, tengok meja apa dah? Oh, bukan meja. Anu, mejanya ini dibuka dari kain, nak buat bawah sama. Nah, maksudnya mana lagi? Itu meja kain yang dah buka air, dan itu kan dia tak kena lepasi. Meja kain apa dah? Dan meja kain ini membentuk mana, nak lelah dia tu, dia nak buat sama, buat bawah. Meja, tak benar. Jadi, dia nak boleh sarikin oleh. Sabuk pengertian yang pengertiannya mewujud pada hakikat, ada pada hakikat neologinya kadir karena dunan. Jadi yang penting dunan tegar. Tasawur yang dihajarkan tasawur biwajhima, ima bikunhi hakikatihi adalah dengan diri hakikatnya atau dengan amrin salihin alih. Maka mana tak buka? Kan yang beri mantek tak buka kan berpung kabupi kan. Bukan lagi bukan mana, bukan lagi lo, jadinya bukan lagi, bukan lagi ni ada dua hal, baru dua hal ini dibuktikan. You know, bukan tak muda yang perlu tasawur diwajibin, bukan tasawur hakikat. Sebab mana? Karena nak kamu ada asyia dan alifu hakar ikah. Karena dia bertanya, sering bertanya hukum di hati hati. Pertama-tama mana nak pegang hukum kan? Saya sering, pak sering nak hukum ni. Oh mana ni leh? Mana dalam pengabatan tadi kena kata ni ada kerja nak. Sebab dia tu, pada tentang kat jantungnya itu. Itu kerana ia tunjuk kepada dawam. Bukan bilangnya beriman ini, kepada dawam. Oh mana ni leh? Salah mana? Itu boleh pun nak kena hukum, jaga rogan jauh leh. Baiknya karena ditanya hukum di atas beberapa syekh yang hanya ditanya tuku akan hakikatnya syekh. Ini yang kejadian mana? Menghukum di atas asya sedangkan tidak mengetahui hakikatnya asya. Tak jatuh. Sebagaimana orang ditanya hukum atas zat yang wajib wujud dengan ilmu dan kudrah. Ditanya apakah telah mentasawurkan bagaimana zat yang wajib wujud? Kalau tapi dia berani menghukum bahawa zat wajib wujud, dia mesti kuat dengan ilmu, dia mesti kuat dengan kudrah, dia mesti kuat dengan iradah. Ini yang dia kurang mana yang wajib wujudnya di mana? Kita tidak mentasawurkan hakikat zat Allah, tapi kita berani menghukum zatnya bersifat dengan ilmu. Bahkan yang hanya tasawur hakikat, tapi tak tasawur bahawa zat wajib wujudnya pencipta alam dah. Cuma sebenarnya pencipta alam semesta lagi nunggu nyoraya burung kukar kata orang mesti ilmu itu ilmu dan orang cek itu ilmu kukar kata apalagi untuk kukar alam berarti wajib mempunyai sifat ilmu dan untuk melakukan buat yang lagi nyoraya nanti yang nak putra yang mana jadi cuma yang kata tasawur cuma diwajibin Tapi langsung dia tanggung. Dia bina membuktikan bahwa untuk mentasdekkan atas sesuatu hanya perlu mentasawurkan hakikat sesuatunya. Yang penting na wajah yang kalif dan tasawur. Wala syabahi, dan pernah bidanya menghukum di atas syabah. Syabah itu kan. Kok kata kami dari jauh yang itu membentuk pura bentuk kira kan. Tidak kamu. Kamu mana ni le? Wah surah yang mana ubah mak surah dalam balik mana di surah itu. Dan bila dihukum dia tu sama bentuk. Nah rahab dihukum ni yang ditanya kalon akannya sama bentuk dari jauh. Tak punya sama benda dari jauh. Bila hukum dia tahu syaridun lil haji bahwa bendanya dibimbang bagi tempat yang mayat. Artinya benda ini ke depan bendanya. Tak punya sama benda dipayar bayar. Tak ada minum. Bendanya ke tempat benda ini. Buka bendanya. Oh, mana pulih? Kau lima, kau empat, padiga, kau yang kair, pak. Kau kata, nah, sesuatu yang paling bilang yang mana ada dua jenis barang. Barangnya hijau kelapa. Kau mana? Bayangan. Hah? Bayangan. Bayangan. Bayangan maknanya. Jadi, melihat satu bayangan dari jauh. Bayangan dan bayang. Bayangan satu benda. Gimana lah? Kalau bayangan yang benda kalau bendanya itu sama-sama. Benda sama-sama kelihatan dari jauh. Hanya ada cukup putra bendanya. Tapi bendanya sanggup tak hukum bahwa bendanya mengambil tempat. Betul. Karena untuk tak hukum mengambil tempat hanya perlu mendasar api. Betul benda akan menurutnya jauh tempat. Berarti hukum itu tadi, jangan lupa, muka hanya kadang kami juga mana kami hanya kadang kami tidak lupa. Kan kadang kami, kadang kami, jangan lupa sih tadi. Maka dalam mahu kita lagi. Jadi berapa pun benda itu di dia. Makanya hanya boleh rincian dalam bentuk bendanya. Kan dia tak hukum. Jadi yang perlu tasawuf sekedar putusan dan isbat hukumnya. Memang yang tadi pegah, berarti ini dihitung-hitung yang hanya anak mungkin tak berhaji untung menyadari bayangan benda sekali. Kadang padi lima jalan itu. Pasti sangat cuma gerak mendalingan dia kiri. Jadi dia belum. Lalu bayangkan cuma. Tak. Ya, dan yang hukum dia tidak benda dari itu. Padahal tidak ada sebuah aplikasi. Maka kalau adalah hukum itu ditumpuk dia bagi tasawur mahkum alih dengan diri hakikatnya, niscaya tidak sah daripada ganyo oleh misil demikian hukum. Sedangkan sah-sah menurut. Yang faedah yang pertama. Yang kedua daripada dua buah faedah, sesungguh hukum pada barang di antara mereka itu mandikiin hukumnya makul bil istira tabuh lafai yang dipakai secara mustara yaitu dua buah makna. Hukum na dua buah makna. Salah satu dua pemakna hukum adalah nisbah ijabiyah yang didasawurkan antara dua khusyik. Nisbah ijabiyah. Kita tak mengenal lo, memang lo. Bukan nisbah kalamiah, nisbah tamah pulau. Jadi sebenarnya nama-namanya berbeda pada itibar tegai. Takkan sama karena nisbah yang najisah. Padahal itu nisbah ijabiyahnya di mandang. Jadi berbeda nama dengan berbeda nisbah. Yang kita lihat adalah tamah dengan najisah yang berbeda masadah. Tapi nisbah tamah dengan nisbah ijabiyah dengan nisbah kalamiah kan di mandang. Min haisu nisbahnya terfaham daripada kalam dengan kalamiah. Minaisunya dipunya otaknya satu makna yang sempurna, itu nisbah tamah. Minaisun nisbahnya dari segi mengisbatkan makmul kepada moto, itu ijabiyah. Gimana? Kata sebelumnya. Buka. Jino? Hukum yang dipakai dengan makna nisbah ijabiyah. yang ditasawurkan nisbahnya di antara dua usi. Jadi yang pertama dua usi ini Zaidun Tabo, Qaimun Tabo, karena si dua po. Antara Zaidun dan Qaimun, katanya mentasawurkan nisbah, membayangkan surat ijtimaiyah antara Zaidun dengan Qaimun, tentu nisbah ijabiyah. Nah, pernah membayangkan sesuatu yang galak bila terjadi pada tahun ini. Kalau dibayang mereka menyentuh jilbab hitam di sana yang kami galak, yang ada itu hitam, tahu ya? Itu jilbab merah tapi dia puji galak, itu jilbab merah yang galak. Dan itu jilbab hitam lah, penuh itu yang buat tadi. Itu tahu ya? Kau hantar nyambut habis. Mentasawurkan jilbab itu, mentasawurkan jilbab yang berwarna hitam, kemudian mentasawurkan nisbah ijabiyah antara hidro manusia yang dengan jilbab hitam kita dulu. Yang kedua, nisbah ijabiyah antara dua usi. Nah, ini kena kau tu surah nak bawa. Ya, berarti nisbah yang pertama nyempung itu. Tapi bedanya mana kapudak bahwa tinaunya kayak sok jilbab hitam mana? Cuma membayangkan surah tinaunya yang menggunakan jilbab hitam, membayangkan surah. Makanya adalah mentasawurkan nisbah ijabiyah antara dua bosi dalam satu bahasa yang dikenal dengan hukum sih. Pernah itu yang hukum. Sehingga kenisbahnya kadang-kadang itu nisbah hukmiyah. Pada tempat yang lain itu nisbah hukmiyah. Yang apa? Kuasa minimah yang kedua daripada dua bermakna hukum adalah ika demikian nisbah ijabiyah ataupun mengintizaknya nisbah ijabiyah. Setelah mentasawurkan nisbah ijabiyah, katanya menghukumkan bahwa nisbahnya terjadi ataupun tidak terjadi. Yang di dalam bahasa itu ika atau ika ataupun intiza hukum nisbah atau ada hukum. Tapi kalau hukum di lapangan, hukum katanya meyakini kejadiannya ada di luar, di lapangan, di alam nyata. Kena lupoli mana kerja kalau kita tanya kalau mana di sampai orang mana orang no yakin atau tidak ada orang di sampai tahu nak. Jadi nyambung kadang-kadang itu hukum ikahnya, ikah dan intizak nisbah kuno kadang-kadang nyambung itu dengan hukum. Jadi dua pemahamannya hukum, yang pertama kepada nisbah ijabiyah mutasawwara baina syai'aini, yang kedua ikah dan intizak nisbah ijabiyah. Yang menyeluruh ikah dan intizak takluk kepada nisbah ijabiyah kedua. Ika nisbah ijabiyah atau intizaknya nisbah ijabiyah. Berarti intizak takluk kepada nisbah ijabiyah. Makanya takut ni deh. Nisbah ijabiyah adalah maurid ijab dan salam. Nah, dua pemahaman hukum, yakni bila hukmi berkendaki yang nyatanku dengan hukum, sekira-kira dihukum dengan bahwa sesungguhnya pekerjaan tidak boleh tidak pada tasdik daripada tasawur hukum. Karena juga itu hanya untuk terjadi tasdik hanjilhan benaile mentasawurkan hukum. Yang kemana hukum ini? Ini mana di nisbah ijabiyah ataupun salabiyah. Ini salabiyah kita komentar kepada maklum dan juga. Jadi makna hanjirhan guna hukum wadah dan tasdek yang makna hukum ini makna nisbah nisbah ijabiyah kuno kon makna ikat dan intizak. Karena ikat dan intizak adalah tasdek menyodak buka untuk guna tasdek guna hukum makna hukum di ikat dan intizak, maka untuk ikat guna ikat untuk intizak guna intizak. Tidak nampak. Tasdek maknadi ikat nisbah. Hukum pun kadang-kadang maknadi ikat nisbah. Wadah takun sebelum ada tasdik, benar hukum milik, benar mentasawurkan hukum. Rugolom tak tasdik, dia tasawur hukum milik. Menyodak pegang hukum dengan makna ikat, sama dengan rugolom tak tasdik, benar ikat. Sedangkan makna tasdik, ikat. Jadi rugolom ikat, benar ikat. Nah, ini berarti wajah dikun. Sebelum mentasdekkan sesuatu, terlebih dahulu mentasawurkan hukum. Nyanyian hukum dengan mana nisbah ijabiyah, nisbah tamah, bukan dengan mana ikhah. Kata kau, sedangkan wahai sumpada, sekira-kira bikul lirikku, limkina'i hukmi miman jahilah. Karena ini, bakal payah berikan tasawur ini, baru kita hukum. Karena tertegak hukum daripada siman yang jahil dia nyaman. Yang mana hukum ini nanti ma'nisbah. Tertegak hukum dari ulul jahil. Mana hukum? Nisbah. Ika. Tertegak ika dan para sawur yang menanjik mana. Berarti hukum bermana ika menan. Nyo yang boleh ikut lho. Karena yang ikut dengan dua pemakaian kata-kata hukum. Tapi dengan dua makna yang berbeda. Sebab menyebutannya mana kakek, oke beda-beda aja kan buku berangkapan gitu ya. Tapi menyebut kakek kagak mau kamu ngobrolnya. Bukan buka menyebut tasawur hukum. Empat kali pegang tertegak hukum, hukum tasawur, tertegak tasawur, tempat tasawur berani ya. Ya mana? Jadi kebun, ya mana? Kebun, bilang. Kebun, ya itu mana kebun? Jadi kita kubatan kau dan jadi talang kita perniagaan kuatir kau jadi dari tiraga kita teman kau perkalimannya dapur kita bukan lagi kau dapur kotor kita bukan lagi kita kotor lagi yang cuma ini yang tu dalam tiraga pada macam macam tu dalam tiraga kita buka kepada ini pakai lapah ni kita buka lapah kalau macam lalu kami anda kau kalau lalu kami Bu Bidik, nasi bebek. Bu Bidik. Lalu kami. Bu Bidik, dua tiga kan. Bubu dah tu. Semang Bu Bidik. Nasi bebek. Pada bayi lain, Medan naruh nasi kucing. Ini Mbak Yawan Bajo nasi kucing. Nasi bebek. Nasi yang teman puji bebek, nasi kucing, nasi teman puji kucing. Halo. Nasi kucing, nasi bagaikan nasi kucing pil-pil lagi pada kadar tinggi. Beo agak itu bumi. Nasi kucing itu. Itu kamu, kemiya. Nasi kucing, bagaikan. Ini kan kedua-kedua itu lah. Padahal di barat ini lumba macam mana? Padahal lumba baru paena. Jadi dia bumbung dengan bahasa yang ada. Dia yang terus belajar mantai. Jadi belajar mantai buat tak itu. Seluruh tarkib-tarkibnya mereka bedakan. Ini susunan sama nasi bebek, nasi kucing, patah bumbung mana apa? Jadi lumba paena, paena, paena, paena. Kalau kami. Oh, berarti minum nasi bebek, minum nasi yang teman puji bebek. Minum dalam kami berarti dalam yang teman puji kami. Kami. Nanti makai dalam taikat pak kami, itu dalam kami. Ini bukan gara-gara taikat tu, ada ribu ini. Nasi bebek, ini gara-gara di tu. Berarti ini beda ni, boleh apa? Yang bumi biasakan minum nasi. Bapak yang ngaju, makanya kita ni menonton murno ini. Tapi anak je buka kita. Terlalu banyak ya, di mana si bebek di mana mana. Oke. Jadi menyebutkan lintina hukmi miman janda, net koma. Baik dia koma, kalah koma yang itu. Menyebutkan lintina hukmi yang di dua belah, wahai sumpala, sekira-kira betul. Tengah nanti kalau di luar, peti luar semuanya. Pernah kita ada peti ada, biasa punya siapa ada peti pakai kan? Berarti yang ada peti tengah nanti. sekiranya pun himtina hukmi himman jahila ketika berada luar nyan makna hukum minan adalah ika nisbah dan intizah atau intizahnya nisbah kekawanan tambihan karena berbeda dia ada berbeda dua makna daripada hukum jadi nyan tujuan tujuan di hukum tiga sahur lebih kaya bagaimana hukum beda makna figura lelengku matan dipakai hukum dua kali dalam matan yang pertama menunjukkan hanjirhan daripada dasar hukum kemudian kerlim dinari hukmi wataka pelajari sejarah halo bahwa hukum ini dengan hukum ini berbeda hukum menanggu tentang negara pun lantau lupakan pasal hukum bahwa mana kekamiran hukum kerajaan bukan ibarat ini dari mana hukum, ini dari mana hukum dan kalau membuka hukum bawa mana jir tingkat, anda lupa halik pakai yang bawa mana, pakai geron yang mana tambahan jadi hukum bukan hukum dengan bawa mana diriku karena untuk bertambah, untuk berbicara bagi tanya tambihan adalah takayuri makna hukmi karena kita ada itu takayur berbeda makna hukum wa ilah menyebutkan harinya maka jika ada lahurut dengan hukum itu nisbah hijabiyah pada dua buah tempat yang menalamatkan nisbah tidak ada bagi kenengkulim dinai hukmi iman jahilah ahadi hari umur makna sungguh habanya nana makna jika ada terjadi bandua punya makna hukum nisbah hijabiyah wadahikun tertegah hukum dari ulam yang dijahil dijahil ini segala pekerjaan ini lebuah pekerjaan dalam lebuah pekerjaan juga termasuk nisbah hijabiyah tasawur mogok, tasawur mahmur, tasawur nisbah hijabiyah pakal berarti tasawur lebuahnya karena tertegah nisbah hijabiyah menyuhana nisbah hijabiyah dia punya hukum dan pemanah nisbah hijabiyah wadah kekir milim ina'in hukmi hukum minan dan pemanah nisbah hijabiyah bagaimana pertama berarti pakon bayar penara dan sawur ini karena tertegah hukum yaitu nisbah hijabiyah punya mana nisbah hijabiyah sama lagi kaitan ini hukum yang anak yang kata ini yang punya anakku anakku berapa berarti kan putra yang berbukanya punya anak yang berarti anak yang ini yang berbukah malah punya mana nisbah hijabiyah berarti hanya nisbah hijabiyah mana anak itu lah punya apa yang punya dari tadi lim tina ya hukmi hukmi yang dah mana dengan nisbah hijabiyah maka terpaksa hukmi inan berhubu mana ika atau indisa ada pun dah mana hukum ika nisbah bandua dua boh mana hukum namakan bandua dah mana ika maka latin dituntut dikasde akan tasawur ika jadi wajib kun wajib guna mentasawurkan hukum sebelum mentasdekkan kuman hukum, makna hukum adalah ika berarti makna mentasawurkan hukum wajib mentasawurkan ika sebelum ika ika ini putra sehingga bayangkan tasawur sedangkan ika adalah menghukumkan terjadi nisbah pada tarik terjadinya kan tasawur lah, kenapa dia tasawurnya? Yang berlihat tasawur ika, kemudian langsung tahu kok tapi menyatakan hukum dengan mana ika dihina, jid kekurat sebelum nata dek wajib benar tasawur ika ini bahwa batilun yang misalnya api patan salah, kan? Patan salah, dianya karena ditanya apabila telah mengidrakkan sesungguh nisbah di wakil atau tidak wakil ini saya hasil hasilah tadi dan mana tahu aku husnulnya tasdeh hati tasawur demikian kita karena boleh mentasawurkan idrak hukum karena boleh ini yang penting idrak mamur, idrak mutu, idrak nisbah wali kemudian langsung menghukum bahwa ada pada wakil atau mana maka itulah tasdeh karena bayar bergolong tasdeh mana wakil itu nak mana ini cuman si menci fikir maknanya mana-mana ini yang tasawur dia tak boleh dihukum mana-mana dan kenyataan nah, malah yang lemahkan beliau dah tasawur untuk mengumpul dan nisbah watai kena tasdek bayang mentasawurkan ikan ke boleh jadi yang benar jadi baik-baik oleh dah berubah sebuah dia baru umum untuk mengenasah jadi yang dulu yang akan jadi ibu kadang aku tak ini anak tak ini dalam berarti ada anak tak bilu kena ini jadi syarat yang dia untuk membukakan di luar daripada kenyataan dari hanarki sih makanya sudah disyaratkan mentasawurkan ikan sebelum ikan Allah.